الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, semoga woe fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak ada di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Aja woe wong saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kuwale nopo. Jadi libal di syahid mingkumul qaim, yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Al-Qawlu Salisu Amu Dilar sih Al-Qawlu Salisu itu pendapat sing ketiga itu ngene Anna awwala manazala iku al-fatihah tu fatihah. Pertama sing turun itu fatihah. Iwa udhalili nama awalan nabi dadi nabi ini kumun disuruh sholat. Kan gak kebayang sholat tanpa nama tambah nopo fatihah, berarti otomatis fatihah itu awaluma nopo nazala. Al-Qawlu Rabi'u anna awalama nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temen kawitane perkara nazala kang tumurun apa mbah iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aku alon te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa mbah. Wa kullu dalika utis kabehane mengkono-mengkono kabeh kula es butuh ora tetep apa dalil min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalil min haitsu sanad fayuta awwalu. Mongko den tak wel apa dalil bi anna makna awwalima. Kelawan makna saat temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase buang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awaluma nazala kada maknane napa amin awalima nazala ala hafi min ing atase buang napa min ain amin awalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa mak. Carane nak wil sepundi dari sekian pendapat awaluma nazala itu kada sisi tok muni kada awailu makhsusatun. Hadihi awailu makhsusatun yaitu ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma dikawitane perkara nazalan kang tumurun apa mabi Makkah ana ing kota Mekah iku ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma dikawitane perkara nazala kang tumurun apa mabi Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakila lan tidak ana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalam bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalam masalah arak. Yas'aluna ka 'anil khamri wal maisir iku yas'aluna ka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitani surat nazalat kang unzilatin kang tinturono apa surat fiha kang ibu tetap di dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah an-najmu utawi surat an-najm utawi iku an-najmu surat najm rawahul Bukhari. Awalu mati kawitani perkara nazalat kang tumron apa mafil atimati yang dalam masalah pakanan di Mekkah yang dalam Mekkah iku kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa fil madinati yang dalam Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kula terangkan ini penting sekali sehingga jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Apa awaluma nazala? Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, gitu. Mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angen-angen, gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tareh sepakat. Pertama sih dikandani kanjeng Nabi Khadijah, sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dasiruni, dasiruni, zamiluni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jama' apa? Mudakkar. Harusnya kan zamilini, zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni, zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama' mukhotob bismil ahli, karena Khadijah bernama ahl. Ahl itu keluar. setelah Nabi curhat itu, jawabnya Khadijah, malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mujizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mujizat, mujizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan. Dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sahib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini, kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga tiba berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus. Kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai, apa jodaran kiai alternatif kok dukun jadi. Ya misalnya Hamdan itu kiai. Ya sudah kiai ini. So, bahwa itu ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang, ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan Min Haisu Ide ya Mbah Hasyim, apa Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluman azala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqin al awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudatsir. Hanya Anda yang mengontrol penghasilan Anda. Binomo, langkah-langkah Anda ke depan. Shopee 44 Mega Shopping Day bersama Mamamu 4 April jam 7 malam live dimeriahkan oleh Mamamu. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga, itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih, dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkemele itu digugat. Coba awalul arkan itu apa, coba kamu bilang takbir apa niat apa qiyam. Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik niat sik. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena keceluk ngadeg salat sause niat. Nah orang nek urung niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso diarani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dicek di. Iya. Ya, saiki misale ki niat lungguh setelah lagi ngadeg sah. Yo rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing jarane niat kudusé muktaronan difilihi. Dadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Bareng itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan? Bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Ndoro kula yes. Wong dise ora tau ana jawaban dise nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Iku paling pinter iku. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mane dewe Imam Ghazali, beliau punya riwayat gini. Kulo setuju ya, riwayat itu. Senajan to coba takokno hadis e kondi, mbok dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau maku kebakar, terus ditolong mbek Hamdani takok, jenengan dalemipun pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi, Imam Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, mulai kebakaran kok takok. Takok alamat. Coba lagi ya, mulai kebakaran kok takok alamat. Nah, iya saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'in. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas disik ya niat sampai ngadek. Kira-kira kau sholat terus gemerjet, gusti, rukunnya diik budi ya niat sampai ngadek. Itu sholatnya kurang penggawaan itu, kira-kira. Lagu inna minal ilmi lajal, dan sebagian ilmu jadi goblok. Jadi malahnya apa ya, ilmu itu ya harus ada prioritas. Pula terus akan ya. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh, semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama, pasti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam? Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren, jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Ya sudah kula dadi kiai wis ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iwan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Ngomong swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sausih turun ning bumi lah ya mbek anak-anake, sagepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya mesti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalu nabiyin Adam wa awalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Berarti jadi kompromi, no? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiasi wau. Jom nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik-polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini, coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini, wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu ya. Nabi Adam, yang turunan Muhammad kan habaib-habaib gitu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyatu Adam ingqorodu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyat man hamalna man. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingqorodu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Menanya sampai semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi HPM gak level itu. Cuma ini cerita-cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatu Nuh ya sah, karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80, ya jadi ini 80, aku udah tahu ngecek. Wah ini riwayat-riwayat itu jadi apa? 80, aku mau tak ono. Masa tenang bis. Ini manifest itu, biar. Itu wolong pulau penumpangnya aku sak gerune. Wah malah. Oh cangkem elek. Ngurah paham, mau tak ono. Biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa, ngomong tak kono 80 itu nit apa itu. Kacau. Bapak kula suwun nggih, jenengan wae nang ngaji sama saya itu punya adat, kamu sendiri itu ingin faham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus, itu aturan Rasulullah. Ibda di nafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus, bukan karena saya marah, enggak. Itu etika, etikanya Rasul. Ibda di nafsi summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin faham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan di pengumumannya istan sitin nas, coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu di diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubaligho syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya, jadi ini apa? Supaya clear aja deh. Nah, ini santri kadang nggak tahu camel ini. Mungkin ini ngaji main motor, mikir dia paham tahu rai. Ya, mu ibu muhibbin, raja mu ura toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi dengan apa ibadah, di nafsi diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya apa itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbak Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbak Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbak Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbak Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbak Mun itu mirip enggak. Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benerin 80% berarti goblok gitu. Nak benerin 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nanti gitu gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan dadi ya sampai. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecil orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Bang. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong mirip gue sampai Mbah Mun, saya ingin hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya berapa? Kelakuannya wong ngaji apa kelakuannya wong multi level? Kok boleh kanan kiri gitu. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngeresakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank, blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari, mengerti. Oh, Bamun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ini ya kasus ini. Bamun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Ya, gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Semuritnya orang yang tahu ngaji kiai dia. Mbak kula gedhe kiri nak maknane iku lawang, walang, Mbak. Tahu babun niku apa? Walang. Protes wis santrine, kula gedhe makna niku lawang, Mbak. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saraka albedota ing anduk. mergo tulisane yo hamzah nun dal wawu kaf. Kiai ne guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya jempane tulisane anduk. Ada lweto ta iku endok. Endok nek ana vegan iku anduk. Segrepot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng ditulak bumi. Bumi ya cak. Kasus ini. Jadi apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tu ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqa sam'a. Cara Jawa itu wis menteleng ngrungokno. Bahwa syahid, dia siaga, syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngurungokno tenanan, terus bahwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, enggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji tarjete soan. Gua pengaji, apa kenalan pe kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sama Rasulullah ya ngaji mereka istimak, bahkan tidak berani sama Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum, karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu, sehingga Nabi sekali di dalam tidak ada yang berani soan karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur, karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk ke dalam, tidak ada yang berani soan. Qurla tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan, Nabi di pondok mulang, bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Hussein, ketemu Sayyidah Fatimah, terus Assalamualaikum. Kadang lagi dahar, Assalamualaikum, bayangkan. Lalu aku rasanya jadi kiai kan, tidak tahu berat protes. Muaji rong jam kecil mulai, lagi mangan sepuluhan, Assalamualaikum, coba bayangkan. Dan lagi ini salisil bal, para pusing. Lagi beri jeding. Assalamu. Padahal ngempet pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi pening jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bujuku kok pengen belonjo. Kan orang ngarang jalur duit. Karena ngergani pas. Kan juga fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji. Sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terus anaknya B. Walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sobaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairan lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Baru deh. Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya gini, supaya apa ya, sama-sama enak gitu, sama-sama enak, dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berbagai kok disuahannya, gitu. Gue sih goblok malah, nyual, malah komplain gitu, lucu kan. Jadi ini luar biasa, menurut saya aturan Islam ini luar biasa, jadi... Karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojoku lo, tapi raiso insat, lo kedah sebudi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau utangnya kata ijazah sebudi Nabi. Mulai sing rapayu rabi di matur, sing kumpul buju ini raiso inzal yo matur. Raiso inzal gue ganteng buju melek, biar caranya misalnya. Ya ora roh luwara iso Injil coba takonno sebab opo Gusti ora roh. Sing paling mungkin sebab ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut disembah lah suara roh pokoke. Seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain Injil. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal ghusl. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah, mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan Injil tapi apa? Iltiqaul. Itu yang Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang butuh yo nak sowan nabi ning dalem mesti kuwatok-kuwatok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya gua aja dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati son terus ndok. Terus ada aturan walau annahum safaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya arah itu enggak ada wakada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskal fakih ini. Nah si suge-suge takoknya keren. Paling keren ya tampaknya yang suge. Kalau itu yang suge Nabi duit kalau kada. Saya perlu tak keisin itu. Aku nak ono sahabat, ono wong kudus ono yo keren. Lalu sebut yes alu nak amada yun fikun. Nah, saya ini gak takok kiai carane suge, ono kon barokah. Mung kiai dhewe ra suge, takok carane suge, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra suge, takok carane, malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat tu nak duwe akeh takok. Yes alu nak amada yun fikun. Kulo duwe kulo kathah, kulo kene sing. Iskulma anfaktum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluah jom ya prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kaya dadi kiai ini, gurumu. Oh dasar kiai amatir. Nafsu ini tak ada mikir. Nabi kaya apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'alunaka madha yunfikun. Kulma anfaktum min khairin falil walidun. Walakrabin seterusnya. Jajal misalnya kue dari kiai, santrimu loyal, kue didik sambil ya. Sempuruh kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawabam ya. Jom. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawabin Nabi apa? Ahayun walidaka, wong tuamu ijak urib. Tasih Nabi, fafi ima fajedius minongko dari anak aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae. Pamit wong tuwa, apa meneh berjuang derekno kuwe kan gak jelas jrundrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kuwe. Berjuang yo demo go kegiatan, yo berjuang terus. Lah iku derekno kuwe wajib ta haram apa sunat? Jawabe, Bu. Gak jelas apa kayak apa Rasulullah itu ya. Jadi kulo suwon sangat poe ngaji teng kulo niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri ya wa inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Seri sekali wani ngaji kudu alqa sam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebas ini apa? Fokus. Menurut terang normal ini. Jadi kalau ada awal, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah maksusot dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul? Bertanya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau, dakwah, ada yang gede, ada yang seneng, ada yang tidak percaya, ada yang bully, macam-macam lah. Terus metode itu dijajal bolak-balik. Itu syaratnya Rasul, makanya ya kudu metode itu dijajal bolak. dikandani lonton ra ngandel banter gak ngandel rino ra ngandel bengi makanya ini ta'utu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara sampai termasuk tema ini ta'utuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal, ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes, wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro a'lantu lahum ya tahu wa asratu lahum ya tahu. Nggus memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masuk no kaume. Dikandani ra ngantel dipasut no mboten. Nabi Nuh akhirnya masuk no bar 950 tahun dakwah. Wah mana mereka mau semua metode dijajal. Oh, okay. Apa ini ta'utu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satu saja termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka esror. Nah, jadi kalau oleh mutong saya usai jajal sekian metode. Yo, jadi lelan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja bisik-bisik lho ilmumu wani dipertanggung jawab noni bubuk tau orang ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu ini bohong, buktinya rawani diuji ning publik bareng ngaji ning publik depan umum itu boleh sanggup apa ngaji, kan ya resiko. Lha iku disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing husnudzon, ono sing sultan, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Oh itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya Nuh. Nah, tapi misalnya kau yang oleh protes, kau buat Nabi Adam itu tadi. Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi, tapi beda ini apa? Nah, berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awal ilu maksus apa? Awal ilu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah, karena orang pertama yang diceritakan di Rasulullah itu Khadijah, Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah, karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritani Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabuah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Mbak Butole begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan Mbak Sobo. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem. Dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Damaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Gus sama Lasem. Ya, terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya dan Gus Bah itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruan, mang rumah saya naruan. Saya pun tak kemudian Gus Bah itu dulurku, lah aku baru dicek dengan kakak. Ya. Masalah ya. Baru dicek tenan tau orang. Ya. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan sesuai itu kudus, sesuai itu Lasem, sesuai itu Naruan, sesuai itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi, saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan, saya turunan Lasem, ya turunan kudus. Nah, misalnya sesuai itu orang Jeddah ya bener dong, Siti Hawa'i Uribe yang Jeddah. Saya repot, sesuai orang India dulu di Sahrukan, wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu makin temuti India. Nanggepin paling keren, Gus Bah itu wong suwargo, bener buyutku asli, itu Nabi Adam. Iku lah, manggone ning suwargo. Jadi aku nak mlebu suwargo, iku balik ning omahe buyut. Nah, sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rono ku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu suwargo iku omahe mbahmu. Kok mau ngerokok gue lagi sobo, jangan alasan gue. Jadi aku tak kok alasan gue ngerokok gue. Gak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Mau ngerokok kunci ini, rono itu gue lagi sobo. Makanya Allah itu heran, yang hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu rokok. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok aduh benuh. Mari memang harus semangat masuk surga. Alamat ya sampean itu surga. Nabi Adam surga, orang surga. Hawa itu surga, mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan di anak si masyuru papat. Sing lahir surga itu loro. Sing lahir surga itu kali. Sing lahir di bumi kali. Tapi uniknya pangeran, sing lahir ning swarga itu dirabekan ambek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mana pertama ono protes yo perkara wong wedok. Mugo entuk bojo elek yo lara tenan. Lah nek di bojo elek protes berarti kelakuan em koyo mobil. Mobil iku ganteng entuk labuda. Sing habil itu rapati ganteng untuk iklima itu. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo. Wis rasa terusno itu koyo. Tapi iki cerita, jadi awal ono protes itu urusan wong itu. Terus buat terusno kuwe. Yo ora ono salah yo menjenjut. Yo ono turunane urune. Cuma aku ora rokate bodoh kobil bodoh habil ora ro. Nek kula namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh. Gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalu Rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalu Rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya ake, sumbrenggel ake, metode beberapa kali dicoba ya orang mandi. Jadi seru, apa? Seru lah pokoknya. Kita rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini suarga, misalnya masuk no banjir, suarga rasa kebanjiran bang. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini, suarga kok ketumpes terus piye. Kan baik-baik. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaumnya. Kira-kira Nabi Adam dakwah neng sapa? Kan anak putu nih. Jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu? Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuh. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul orang lagi tetap berada. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalu Rasulin Adam itu ya benar. Memang iya. Ada yang nulis awalu Rasulin no. Juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada mengatakan awalu Rasulin da'ila Tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai Bapak Tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah Tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye Tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu maksusan. Apa? Awailu maksusan. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Singgawa Islam ning Jawa itu Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Orang kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya singgawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak singgawa secara mutlak pasti enggak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel wong duwe abah Ibrahim Asmarakondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai teng Aceh. Tapi gampangane ngomong pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali Songo. Mana ning gawa Islam sing dadi gedhe tahmilane iku wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ono ngomong-ngomong ngono iku awal itu maksusah. Napa awal itu maksusah. Cuma gedenya kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas narak. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isih ra ketok gurune ya isine enak. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi kesuwen kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kan ngomong piye? Sajane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Mau ikulon ngambil ilmu dari Sayyidina Ali. Suai tanggu ilmu dari sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain. Ya Ali, ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jadi Sayyidina Ali, pas beliau-beliau mimpin rakyatnya apa-apa kaya aku. Pas aku mimpin, wong itu kaya kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya. Jadi latihan jadi politikus. Jadi nanti itu. Tapi buat tenang, lu biasa maupun. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nak kulaan, sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak wong tuku, dikurangi. Lalu jenis apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta satu kilo itu penuh. Yastawfun itu wafak, wafak itu penuh. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol, dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asyatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ngrawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yufsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita ndak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean. Saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, gue dicucuk uang itu terus walesane apa? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane biro, kan cucuk bau paling gajarannya 5 lah. Mulang gajarannya 1, cek surplus, cek berarti saya ngulau 5. Tapi nak aku buat cucuk tak aku ramulang. Kue di poin 5. Pemenang harus ramulang ngongkonan. Wah lah malah ini lagi lagi lagi. Kono kiai atau mulang ngongkonan. Nih malah hisapi pek. Atau mulang santri kon gue foto di kongkon. Buat ini buat ngeritik ngandani ini betul. Ngeritik kau aktivis saya. No? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asyadi tidak boleh. Kulo biar anak kulo gimana? Anak kulo anak akan tumbuh. Kalau nu niru ilmu ni bapak-bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon nu balik. Kalau rian jangan, badi ni balik santri, badi wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nu balik. Buatan sih ya sebab, oh jodoh santri lagi guyon. Sake, naon aku mari rasidu ya. Tak takut lagi yang kenapa. Guyon itu wangil, bapak. Seneng wangil, orang rati duwe. Bapak senang nih guyon. Orang rati duwe, wasal do telat kok iso guyon. Itu mewah yo, mewah. Guyon itu mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Bangun kayak ngoten, ada santri ini guyon, itu seneng. Kalau pulak balik, bangun teng dalam, kalau santri guyon, itu seneng. Aduh iso seneng gak ya, padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Mewah kok, seneng kok mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat, golek ilmu ya ra tau entuk. Mau golek ra tau kecekel. Coba iso guyon. Oh mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasidho. Mana kula sak iki tak tiru. Balik-balik. Badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-muzun. Tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil-makil wala bil-muzun. Tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu bahasa mizanul adil. Ini apa? Fair. Lah aku roh sampean, misalnya aku roh hamdan ini kok mesra biar bujuni ning dalan. Aku enggak ngarang ganggu. Enggak ngarang salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan, terus mesra. Kue roh cara aku haram, gak gue haram. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso gue bek bojo itu mewah, ya apa? Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Wah sangin putih jenengan, wah bubar. Nah itu wahada mizanul adil, apa? Wahada mizanul adil. Kulo setuju, sangat-sangat setuju. Kulo mergo ngrasakno teng awak, bapak niku nak badhe ngondok di bali santri. Santri pas guyon ora diterus. Saage jum. Santri wis ora dijumbe, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kadang santri ora diwesel. Nggih. Nggih, buru-buru masa. Lha kok iso guyon, mewah, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangnya tadi mantu dong suka, wah sering. Bayangnya tadi tidak ikondang, soalnya khayal-khayal itu. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Irem. Dulu bawa HP itu, bawa Hafas Buah pendiri NU itu rokokan. Rokokan. Pas bunyi-bunyi dulu itu kan gak ada listrik, itu santri saking kacau nih. Kemisungi itu tulan di pondok, petengan di pojok bisa lah rokok. Jadi santri ini aku liwat kacauin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng di sejauh itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya bah. Melayu santri ini. Lepas bang santri lo. Kang jari join. Jadi rokok itu join kan. Santri saya ini sak fikir-fikir itu tetap ngekei saleran gitu kan. Di seorang yang rokok sitok itu tiba. Contoh itu lu lah terus iso guyon, lu kan mewah no. Dia Melayu. Kalau di sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di sarang saya menyaksikan sendiri itu. Bahim Gimus itu kan rokok Andrian. Kalau di sarang nggak se ekstrim itu di pojok MGS loh, kali kan biasa bahkan di MGS. Nah, ya bagaimana rokokan santri lewat kang nyilek korek kang kayak santri sumat. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zuber itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zuber apa ya Bamun kan? Itu jari bapak zaman pondok. Mbak Zuber liwat yang pondok. Kan Mbak Zuber cilik. Langsung ngomburi ada santri kita dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae to. Salami. Tapi kan pondok kakek nadi ART. Kayak gaya ormas ya modelnya. Serepet. Ya jadi wailulil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu, ya saya ulang lagi tentang itu. Yang dikatakan Habib Salim As-Sadiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ahli, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu, kamu tidak boleh langsung sidik-sidik, nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim As-Sadiri, tanpa Mbah Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba, para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ni kita bajuri, kita pi'anatu talibin, nekani resepsi saya itu haram kabeh. Di situ jelas, ijabatu walimatil ursi adalah wajibah, wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran, kaktilatir rijal, wanisa itu jelas dicontohkan kaktilatir rijal, wanisa. Nah, sekarang ratrimu ikhtilat, gue nanti nangis di resepsi, mergo sadar kabeh kancamu bujone ayu, bujumu tok sengelek. Mulanya kulo dikonco, Gus bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai konco kulo cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nae lek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, itu mulai bojomu elek. Ayo mentolo gak ngajak ning resepsi. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes kan. Pemana sing dhisik nang pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyeki an numpak mobil bojone. Ayo ngenes kan, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kuwi nang pondok melete. Jebule bojone elek tekone resepsi ngebis. Ngecek lah cara saiki. Sing kanca mbuknya i bojone ayu. Gua mobil. Ono sing buka no, wah tambah ngenes kowe. Wah ngenes. Mangane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau tidak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal tidak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau tidak ada wudhu ya rawuh. Berarti ada tek, ada ahwalul masyayikh. Apa? Ada tek, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silatur rohim. Dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang, kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ahli, karena kita enggak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita enggak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang. Asal jelas, ini kan kitabnya Syed Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya tautkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Bisa jadi anak nuruti haram, ya sekaruan haram. Lanang wedo ini padi-padi. Kabeh itu tau spontan ya komentar. Lu cah ayu ini gelombik celek. Lu naseng wedo sing ayu. Lu cek diomong lo cek ora itu pengiran ya alam siro. Wakwat. Misalnya kira ngomong, tapi aku orang ngomong, hatimu ngomong, kok doai. Ayo, dobatin tau kira-kira. Lu naseng luwana ganteng, bojone elek. Lu kok gelom. Langko nak ayu abek ganteng. Sing gowo bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Dadi itu kan ajang masalah memang menurut saya itu. Jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tekan resep. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jazaa' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jazaa' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsara wallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya, jubulnya mau ketemu dok, gitu. Tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim, yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumau luhur, sinis. Intinya Said Zabidi itu ngendikan apa, siapa tadi Muhammad bin Jazaa' tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, nangekei bapak tangan kanan, dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan, kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok, jam mangannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jazaa' itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun, yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Buat dua terus no. Yes, awaluma nazala fil qital udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada dua. Ya, syaratnya ada apa? Dua. Yukotalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita didolimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak didolimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yukotalun dan zulimu. Ya gitu, misalnya ini. Hamdani ku ketemu orang Eropa bujuni wayu. Terus sampai Hamdani diculik bujuni. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Iku dulimu tanda. Gak boleh terus Hamdani. Ayo perang aku orang Islam di musuh orang Eropa. Orang ngono leh dul. Terus oke gue bujuni mesti wahid. Gak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustad di musuh orang Eropa. Ayo raiso ngono dekne dolim. Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cino misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar. Aku Islam kutu buat bela ya rai soleh tul tul. Aku udah lama gitu. Jadi faham ya? Berarti kayak diperangi nih. Aku atas nama agama atau sama nyolong apa? Faham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam dan atas nama nyolong? Bucu. Jangan. Jadi syaratnya aku yukotalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di dzalimi. Itu aturan. Ya ora iso to kebelo wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi misalnya anggota KPK misalnya non muslim terus gue demo, wah ini non muslim nangkep muslim ya kukure rangono kukure itu aparat negara nangkep koruptor, ya rangono wah ngomong nyoro repot ini non muslim nangkep menteri agama misalnya zaman dulu yang oh, ini umat Islam harus bergerak ya raiso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu, ini kan urusan profesional apa? Susu rare pon ambu antem ngono. Soale ana wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yukotalun dan zulim. Ya ukurannya itu yukotalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin Ad jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Faham ya, bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu ya, beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Dan Yahudi ini nyolong pede, Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji taklid, menawa pede. Mas pede ini tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter, jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua, jadi orang Sayyidina, ya terang-terangan, dan nyolong. Ngerti nak kira-kira kenangan Sayyidina, ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti, mergo. Aku tahu ngaji, nak saksi aku diluru. Dia nyala lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok. Rodok maksudnya, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia ini nyolong, Sayyidina ya perso. Tapi dia ini santai, melanjutnya rapati banget. Ngerti, aku nak cara takrib saksi aku. Yahudi terpelajar, gue santri lah mesti rongono. Ini Yahudi rong. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saya ini polisi lah, cuma di sini ke hakiman. Lala hakimnya jenis surat, masyur cerita itu. Nah, gue rakyat rungu ya bangetan. Ya cerita itu masyur, tapi kan rakyat rungu kebangetan. Surat. Kok di surat itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah, pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi saya cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin umur mungkin sudah umur tapi orang pati peduli yang jenenge bocah ngene kok. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan. Dilaporkan ditakoki surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin. Dene kodi sing angkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam di sini itu luar biasa. Sayyidina Ali bareng di mahkamah ditakoki. Seksinya sinten, nah itu pedangnya jenengan nanti colong. Wah terus saya dipecat. Jadi saya pun Yahudi ini tenang. Dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dia menguasai hukum Islam. Semua ada dia ini. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksinya ya Hasan Husain. Jadi surat, wah orang iso seksi orang oleh anak. Gak kacau tapi Kodi dibendung Sayyidina Ali ngerugak no. Nah, gue nak pengen jadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lu piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqt qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cang nom-nom sing mlebu swarga. Sik ben nang swarga ketuane Hasan. Lah gua ketuane kuwi ya ra gelem yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga sing cang nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi jari kusere sure. Yo aku ra nampa mboten krana niku. Pancen aturane hadis nggih ngoten, nek seksi ora oleh kok anak. wis. Akhirnya oke okay, jadi Sidina mungkin. Terus sekarang Yahudi ditakoi. Langgile Pak Hakim, Pak Hakim. Nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil ya. Ketika rano seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing gawa barang iku. Lah saiki pedhang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ra ono seksi sing dibenarno sing sing gawa barang iku. Saiki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yang ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadu syurat lihadal Yahudi. Yo wis kowe sing menang, banyak pedangmu wae-mu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat, sedek ta asokta. Yo ke bener banyak yo ngono aturan hukummu. Sayyidina Ali kaya apa semantune Rasulullah alim alim eti yang persidang. Ayo. Kaya apa? Coba aturan hukum kaya apa? Misalnya Hamdani betul jam kulo niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini persidang berpertenan. Siti Nadia ya santai asokta kamu benar sore. Udah rutin sing tangisan. Umpamane biha data pumus sama watu wal ardu gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku yo nyolong aja nih yo konangan tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Si Dinali yo fair ketika Yahudi ini masuk Islam yo pedangi gue seneng pak. Kayak apa Islam tuh mengajarkan saya ini gak kuatir sentimen emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu enggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya saya aku tetap yakin itu ketunmu. Senajan toh kancamu ngerti itu enggak sapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah, pedang itu digawang Yahudi, dia ngerti. Ibu nunjukno nak ngerti mulai di saya belajar hukum Islam. Ini semua ada sih kan santen. Dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang. Makanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai terus jono pinter orang Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi jono niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara kon debat mbek Kanjeng Nabi itu ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho sing ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi trik untuk melawan kebaikan. Ibu enggak begitu sih wong cek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne kelepek-kelepek. Wong Yahudi oke saya teko nek Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nek wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Banyak nak batang mati kan semata ini Allah. Agama mu aneh mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu mat, agama mu aneh. Coro kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe yo untalem lho. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahisan wa lam mutafahisan. Nabi enggak mungkin ngentikane lek. Mana Nabi dari sahabat itu kudu sing makili mau, jangan melek karena Nabi gak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya. Merkarane Umar pirso, Nabi gak mungkin ngendikan elek. Jari Umar aku wae. Ya baleni nang ngomong. Ini kalau boleh balik matur, karena aku bela Islam jangan melek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngentikan. Semua syur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya yang ngentikan kuasa ya Umar harus beberapa sahabat. Masa ini lebih gampang, kalau santri gue ini kan juara lah. Tidak usah diwarai. Lumpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram? Sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelih kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah yo nek batangku halal yo pangan entekno, tapi ana tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsana nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, apa akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyin Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti ini. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung, tapi didikan Yahudi jenis Ibnu Zabaroh. Itu mereka belajar Islam detail. Yaiku kanjeng Nabi keturunan Wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal halal apa mesti iso kon fatwa jam roh. Ibnu Zabaroh niku Rasulullah angsal wahyu innakum bama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaroh ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaroh saya. Laufat dikhannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaroh ngerti bahwa mimman yubat adalah Isa. Mimman yubat adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yubat. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang disembah. Nah, Ibnu Zabaroh ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa takarani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Supara nih kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, dari mulanya kayak kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam, ayat ana ayat turun Nabi dek ngapa lo? Kok gue sing Islam ra? Mulai muni ya fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum mamata'buduna min dunillahi hasabu. Fakaifa bi Isa? Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan miman yubat. Iya gitu saja. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, gue kadang ngaku Islam ya Islam benar maksudnya. Ngapa lo ragelum, mahami ragelum. Bareng takok ayat, takok kasih hati nopo nih gue. Amet amet tenan. Quran di amet amet tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasih hati surat ro'ot ben wong cepet mati. Gampang lama ya. Akhirnya, nah padahal cara nabiku kok orang nabi. Maksudnya cara nabiku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jape gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora mailil ghairil adil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum bama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waktu dua nasual hijaroh. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi lu, tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu. Ngalamo wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi ya mendel mawon. Makanya kata mufasir-mufasir wa hadza min jali ibn Zabaroh. Ini gobloke Zabaroh. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu enggak ada masalah sama sekali ya? Dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya, jelas gini. Tapi Nabi kan gak mungkin ngertikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innalladzina safaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua, betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sidina Ali itu Yahudinya pede nih kok. Dia ngerti nah syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia ini nyolong mau konangan Sidina Ali. Mungkin ceritanya itu Sidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu jeblok. Pedangnya jeblok Sidina Ali biar saudara Jawa yang lebih melengak. Ngerti bisa dicubuk. Wong Yahudi. Wong Yahudi dia santai. Mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tukbal. Kira-kira aku tahu pasangan gak ngerti mana nih. Nah, ibadah suret sebagai suret itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali, karena sesuai aturan. Kayak apa insofnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita, kayak apa insofnya. Insofnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Saya ini cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk dengan Allah. Ini kalau tak latera ngamuk, beniru wali-wali ini. Kalau sebagai kiai sering dimangkel no sih. Tapi ya latihan sabar, dan cepat jadi wali tetap. Karena tadi dawe apa, saya, apa Muhammad bin Jaisa tadi, banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh Mbak Wong Alif. Ketemu yang nyujuk, hormat. Noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyok menan gua sering guyon. Koyok gue ketemu wong ayu. Kiai ketemu wong ayu arep. Wong ayu ini dulu wong alim ibadah. Gue dulu wong ayu tetap dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak kok aku ngaji mbek sampean. Sampean dulu aku ibadah kok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen ron nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoro gak dadi kiai. Wong ayu dulu wong alim hukume ibadah. Wong alim dulu wong ayu. Susah. Semune gue lho ora aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, aku nganggu sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang busuk di suwana itu, kita tidak pernah tahu mahmalnya apa. Ya mahmalnya, kayak tadi ini, kau nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya untuk. Bahkan malah nanti ngetikan yang tentang kulon, ini kisah nyata. Kau ngepasno kitab teman-teman, ya malah kau ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat yang susah kan? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah apal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat yang susah. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jarron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarron. Jadi mulai dulu kita ini biasa, kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita ada ikut. Apa? Ada ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat? Ahwalul masyayikh. Kayak sampean mbek misanan niku ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangane wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Mau coba terus kowe bapak ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sajane cara hukum iya, pemene nak misanan muayu. Gak umume wong mek misanan itu kan koyo dulur. Kita fair secara fikih ajena. Iya, kowe lak demek yo batal. Tapi guru-guru kita yo tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP-IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP ya dulur ibu cu. Enggak kan? Ajnabiyah, tapi secara adat, uang BIP kan rodok biasa. Tapi cuma terus kamar, maksudnya ngono. maksudnya rada biasa itu cara kadang ya mapak, kadang ya sebuah aku jenuh contohnya kok nganti gunjan semuanya nomor kena mobil kan iso ngarep ambek duri iki contohnya sepeda motor wah parah ya napas bayu nelek adik ayu apa aku ndonga bayu ne mati enak ora ono contohnya coba nyek mobil ya mobil oh enak karena ada semua orang soleh kayak ngomong Hamdani bayar enak contohnya coba nyek mobil gunjana bayar kan ake kan sing buat rabi welek terus oh coba yun adik ayo kan yang ngenes apa mungkin ada orang ngeduni muka-muka ya takdir tenan orang berkodumo ya Allah ini gimana ini. Nah tapi Rasulullah niku ini kalau cerita Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah itu sama asma itu ya biasa, maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain karena asma dilure Sayyidah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi ibene ya tidak se-ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain karena adat kita itu ibe ya kaya gitu. Meskipun contohnya mobil ya ada contohnya ada sepeda motor gimana. Karena tadi ya terus begitu juga nyon sewa anak konco kulo nggak ada santri kata putri kadang anak konco kulo tenan jadi kulo dulu yo biyong anak konco akrab itu sama ketika Rasulullah mau hijrah Asma ini kan putrinya Abu Bakar sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar hanya dengan status putrinya konco Asma itu kan punya dua status zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco setelah Nabi menikahi Aisyah baru statusnya ipe gue nangalim nganting ini bintah kita warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine koncong, Asma itu yang melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi Muhammad, wih, mau betul konbiri. Mereka putrine koncong dan ada Abu Bakar di sini. Artinya mulai dulu ya ada adat, yono beda nih lah mosok. Anak koncong wedok, sowan kowe, terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi dan ini kalau cerita jadi apa gue coba terus pukul rata sama-sama ajnabiyah gitu. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat itu nabi kus kita ada nabi rawan fitnah gitu monggo nah sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali cuma kula sebagai ahli fikih sebagai menekuni lah menekuni fikih ya jadi ahli ora pokoke kula nekuni di bang sampean kan nekuni kula mbok nak keselip sampean ya ora roh paling ngetahin aku mati terus gue suwi nau tenanan tapi gue buka hasil ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia mosok anake konco ambek ora anake konco apa kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar Rasulullah be hijrah cara wong Jawa melok noto-noto kayak kula iki gak ada putri. Kula nggih biasa misalnya beda hormat ambek kiai atau gus anak kula melok noto-noto kerdus apa untuk gue hormat gawan-gawani atau ngaturi ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa Abu Bakar Asma derek-derek noto bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok jadi ketika Rasulullah badhe nite unta yang satu untuk Rasulullah yang satu untuk perbekalan ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu napa kesusu dadi gawa makanan gawa bekal tapi ora gawa taline ya gawa bekal tapi mboten beto napa tali mung jenenge kesusu akhirnya terus bingung kan kowe iki piye ditaleni piye unta nak mobil kan gampang takok bagasi kowe ora tau mikir kok bocah tu marai mobil nang dicalon-calone bagasi ini kan unta. Untuk ibel ngono ngarep bahasa Arab untuk bakor kamel lho. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel mbok kamel mbok ora ro. Ibu akhirnya Sayyidah Asma ibu terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ini tahu ke kita terus nyon sawu Sayyidah Asma mengeluarkan apa sabuk sabuk itu yo di sini orang kau kalep atau kau apa sing larang yo yo orang mungkin yo kain yang tebel atau apa pokoknya dipakai pengikat terus disuwek itu di loro aswek dadi loro iki yang satu tetap dipakai asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekali nabi sehingga asma gelar apa zatin nitokon paham ya dengan kitab-kitab asma gelar apa zatin nitokon ada yang muni zatin nitok orang yang sabuknya dibelah dua yang satu untuk bekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek ya kusuk terus wah ya anak suandri ini anak itu juga ya maksudnya ada se ekstrim itu maksudnya ya, ya ada perlakuan beda meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin untuk itu nafsu Rasulullah enggak ya tentu beda sekarang beda Pak Bik Nabi ya aku ya beda oh teman kok ini bocah kok GR teman mana Bik Nabi ya aku ya beda beda banget. Maksudnya isowe beda iku khusuk kowe timbang aku isowe ora usah. Ora usah terus war berarti Gus Bakso wong ora beda iku ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Wong terus awakane ora trimo. Ya sae. Kowe aku beda isowe khusuk kowe. Aja takon ana alim ya Gus, wae ora usah ditakon. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kula ajitu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi atamuhu ila yakuna napa metatan satrusi. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam mengalalkan badan, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga oh jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk itu juga dibicarakan Islam yaitu dia apa kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan termasuk mengharamkan apa maitah. Ojo kaya wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku probleme kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngentikan elek. Dilatih ora iso, pancen didesain ahsana nasi khalqau wa khuluqo. Cara kowe kan gampang jawabe. Dia jare kowe halal, mung tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulanya nak jadi kiai perkara ini canggung melek sidik-sidik ya pantas saya ngomong. Bagaimana kalau kiai gue kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Mungkin debutan wae kadang ngasih BAP kadang turun kan gak masalah. Misal sidik-sidik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Nah ini nyual hukumnya pangeran deh. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maita itu. Jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa napa? Napa aturan-aturan napa maka makanan. Terus juga bil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajitu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama illa li ghairillahi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi, makanya ada ayat famanit turuh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahaya, bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan, kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit turuh. Jadi ini enaknya Islam, jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adil. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati apa batas. Misalnya kamu di hutan enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya enggak bisa harus ghairu baghi wala adil. Kalau di fikih itu biqad fi sadri rumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup, cukup mumpung halal terus cintano, wah is mumpung halal ini tidak bisa, harus ada aturannya. Ya Rabbi Al-Fatihah. alladzina an'amta 'alaihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Ismail. Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawatina fika mutahafina fika mutabadhilina fika mutanasirina fika ya Allah ya haqqu ya mubin. Azikna ya wa halawata afika wa halawata jidik war'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik. Allahumma ya wa inna nasalka rahmatan tahti biya qalbana wa ta'lumu biya syasana wa taruktu biyal fitana anna ya Allah ya haqqu ya mubin. Ya jal mulki wal malaku ya jadbar ya qahar ya burutti anna fitan wa barilana wa ikhwanina al-muslimin fi ta'limina wa irsyadatina wa talhadil umma ummatan mubarakatan ya Allah. Allah marhamata habibika Muhammad wa aslih umata habibika Muhammad wa tajawas umata habibika Muhammad fi jail basir nadir Muhammad salawatu alihi wa salam ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa ila adhabin nar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.